بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada kitab Al-Adabul Mufrad bab yang ke-205 bab man qala li akhihi ya kafir. Bab hukum orang yang mengatakan kepada saudaranya, yakni saudara sesama muslim, dengan perkataan atau dengan panggilan wahai kafir. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan pembahasan ini pada kitab Al-Adabul Mufrad dikarenakan pentingnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dalam berucap atau ketika memberi gelar, julukan kepada orang dengan tanpa dasar ilmu. Beliau rahimahullah menyatakan hadatsana Ismail telah menceritakan kepada kami Ismail qala, beliau berkata hadatsana Malik telah menceritakan kepada kami Malik an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir atau kafir faqad ba'a bima ahaduhuma. Barang siapa yang atau laki-laki manapun yang mengatakan kepada saudaranya, masuk padanya perempuan manapun yang dia mengatakan kepada saudaranya dengan panggilan wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Entah kembali kepada orang yang memanggil atau yang dipanggil. Hadis ini sahih, sebutkan pula oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahih beliau. Kemudian pada hadis yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadatsana Sa'id ibnu Dawud telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Dawud qala, beliau berkata Haddatsana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, anna Nafi'an haddatsahu, bahwasanya Nafi' menceritakan kepadanya, anna Abdullah ibn Umar akhbarahu, bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarkan kepada Nafi', anna Rasulullah alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qala lil akhir, apabila ada orang mengatakan kepada yang lainnya, kafir, wahai kafir, faqad kafara ahadukum, maka panggilan dengan perkataan ucapan kafir akan kembali kepada salah satu dari keduanya, dan salah satu dari keduanya bisa menjadi kafir. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaqa. Kalau ternyata yang dipanggil dengan ucapan kafir itu memang kafir, maka yang memanggil tersebut sudah benar. Wa illam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufri. Dan apabila yang dipanggil itu tidak seperti keadaan yang dipanggil, ya, maka ucapan kafir itu kembali kepada orang yang memanggil. Ya, gelar kafir itu bisa kembali kepada orang yang memanggil atau yang memberi gelar orang lain dengan kafir. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini pernah dibahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum, walaupun dengan bab yang lain. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya orang kafir itu adalah orang yang memeluk agama selain agama Islam, baik itu agama Ahlul Kitab Yahudi atau Nasrani, atau dia beragama dengan selain Islam dan selain agama Ahlul Kitab dari kalangan kaum syirikin, ya, entah itu Hindu, Buddha, Konghucu, ya, maka seperti itulah layak dikatakan kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani, maka Yahudi dan Nasrani kafir. Wal musyrikin, orang-orang musyrik juga kafir. Mereka berada di dalam neraka jahanam kalau mati dalam keadaan demikian, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ya, tidak perlu kita membanggakan mereka karena mereka adalah syarun dariyah, sejelek-jelek makhluk. Barakallahu. Atau orang kafir itu dia terjatuh dalam kekufuran namun tidak ada udzur bagi dia. Semisal dia melakukan kekufuran atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa. Maka kalau dipaksa untuk melakukan kekufuran, kesyirikan, maka itu ada udzur. Dan paksaan ini adalah paksaan yang menyangkut nyawa. Ya. Bukan hanya gertak sambal. Tetapi kalau dia atas kehendaknya sendiri, melakukan kekufuran, kesyirikan, maka dia bisa kafir. Sebagaimana dalilnya dalam surat An-Nahl ayat ke-106. An-Nahl ayat ke-106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, ya, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Illa man ukriha, ya, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang memang dipaksa untuk berbuat kekufuran dalam keadaan hatinya itu masih tenang dengan keimanan, mengingkari perkara kufur tersebut. Walakin man syaraha bil kufri sadaron fa alaihim ghadabullah ghadabun minallah walahum adzabun alim. Akan tetapi kalau dia ketika melakukan kekufuran, saat dipaksa dia melakukan kekufuran, hatinya itu nerima, tidak berontak, lapang, senang, maka barakallahu fikum, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, ya, dan dia akan ditimpa azab yang besar. Tetapi kalau dia dipaksa untuk melakukan kufuran, kesyirikan, namun hatinya menolak, berontak, mengingkari, maka itu uzur. Maka orang kafir adalah dia tidak barakallahu fikum melakukannya karena terpaksa, tapi karena dengan kerelaan dirinya, dengan kepilihan dia, entah dia memeluk agama selain Islam atau dia melakukan kufuran kesyirikan, ya, dengan kehendaknya, maka dia kafir barakallahu fikum. Atau dia melakukan kekufuran kesyirikan dalam keadaan sudah tahu hukumnya dan atas kehendaknya sendiri, maka bisa kafir. Ya. Atau dia melakukan kekufuran atau kesyirikan selain atas kehendaknya sendiri, sudah tahu hukumnya, ya, pada dirinya itu sudah tegak hujjah, sudah ada nasihat, masukan, tapi dia membantah itu semua. Dan pada otaknya tidak ada syubhat, maka dia bisa dikatakan kafir. Barakallahu. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, pada dua hadis yang kita baca tadi terdapat faedah. Faedah yang pertama, az-zajru syadid an qaulil muslim ya kafir. Celaan yang keras, teguran yang keras tentang ucapan seorang muslim kepada saudaranya dengan sebutan wahai kafir. Barakallahu fiik. Dari sisi mana tegurannya? Dari sisi konsekuensinya adalah, ya, ucapan tersebut bisa kembali ke yang mengucapkan apabila yang dituduh, yang diberi gelar dengan gelar kafir, ternyata dia masih muslim, tidak kafir. Barakallahu fiik. Faedah yang kedua adalah hadis tersebut menjelaskan tentang bahayanya memberi gelar saudaranya dengan ucapan kafir. Yang mana bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Faedah yang ketiga, tidak diperbolehkan atau diharamkan memberi gelar kafir dengan dasar yang tidak tepat dan tidak benar. Baik itu dengan sangkaan-sangkaan, dengan penilaian pribadi, wala yakunu dzalika illa biburhanin wadih. Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali apabila dengan bukti yang nyata, bukti yang jelas. Kalau dia memang kafir, maka itu boleh. Bukti yang nyata, bukti yang jelas, dan dalil yang pasti, yang hak. Kemudian faedah yang berikutnya adalah barakallahu fikum, terjaganya kehormatan seorang muslim. Terjaganya kehormatan seorang muslim. Jadi kehormatan seorang muslim itu hukum asalnya itu terjaga, baik pada dirinya, jiwanya, hartanya, darahnya, kehormatannya, haram untuk didzalimi. Kecuali dengan haknya, ya, kecuali dengan hak atau alasan yang benar dalam Islam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyatakan al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi atau min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim yang lainnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Kalau orang serampangan tidak menjaga lisan, di antaranya adalah dengan dia memberi gelar-gelar, memanggil dengan panggilan yang jelek, yang tercela kepada saudaranya, di antaranya wahai kafir. Maka seperti itu, ucapan tersebut bisa kembali ke yang mengucapkan kalau ternyata yang dituduh kafir tadi tidak kafir. Maka ini ancaman yang keras dalam syariat bagi orang yang mudah mengkafir-kafirkan, ya. Maka seorang muslim adalah orang yang tidak mudah mengkafir-kafirkan, ya, selalu menjaga lisannya. Barakallahu fiik. Terlebih lagi kepada penguasa, ya, hati-hati. Yang namanya penguasa itu, barakallahu fiikum, adalah sayyid naungan Allah di muka bumi. Ya. Oleh karena itu tidak mudah untuk menyatakan mereka kafir. Ya, harus ada burhan wadih, harus ada bukti yang nyata dan dalil yang benar akan kafirnya seseorang. Maka kalau serampangan, maka dia bisa dicap sebagai teroris. Ya, yang namanya teroris itu ada kalanya dilakukan dengan ucapan, ada kalanya dengan tangan, ya. Maka berhukum harus berhati-hati. Oh ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa kaidah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Oh ya, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hubbakallah. Barakallahu fiik.